Seorang raja dari negeri seberang, mencari permaisuri yang cantik dan mulia hatinya. Aduhai siapa gerangan, wajahnya cantik nian, rupanya bagaikan sang ratu yang menjadi idaman. Serasa yang kini ku pandang, pernah aku impikan, sang raja gagah dan perkasa yang selalu cari untuk teman hidupku. Sebagai raja dan ratu di dalam istana yang indah. Aduhai siapa gerangan, wajahnya cantik nian, rupanya bagaikan sang ratu yang menjadi idaman. Serasa yang kini ku pandang, pernah aku impikan, sang raja gagah dan perkasa yang selalu harapkan. Memang kau yang ku cari untuk teman hidupku. Sebagai raja dan ratu di dalam istana yang indah.